bareng bersama SNP Indonesia, juga ada Mike Stone Shooting, ada Ageng Musik, kasih oplok-oploknya mana untuk Anissa Rahma Cupalap. Selamat siang SNP Indonesia. Kita semangat lagi bareng-bareng yuk. Halo. Susah senang itu fana, cukup kurang juga fana. Silih berganti takkan abadi, tak usah sesali. Semua sama di hadapannya, tak ada yang beda-beda. Ku yakin kebahagiaan pasti akan ku dapatkan. Engkau dan aku menjadi satu. kasih tepuk tangannya, mana dong SNP Indonesia. Luar biasa. Satu single terbaru dari saya sudah spesial buat Anda. Sudah tahu lagu ini, Mas? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Makanya tak kasih tahu. Judulnya adalah Terpaku, Omba. Betul sekali. Luar biasa. Yang nyiptain lagu ini juga ada di sini lah ya. Alhamdulillah. Jauh-jauh dari Jakarta, Mas Anton Golo. Terima kasih banyak. Selamat datang sebagian kepada sang pencipta lagu Terpaku, Mas Anton Golo. Iya. Ya. Oke, kita kasih yang terbaik buat teman-teman SNP Indonesia, Omba. Oke, satu lagu dulu saja. Begitu. Ada souvenir lagi buat anak-anak.